بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. Dan di dalamnya, yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أنزل الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم bangkit tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya ma'syara Quraisyin, au kalimatan nahwaha, wahai segenap Quraisy, atau kalimat yang semisal dengannya, ishtaru anfusakum, la أغني عنكم من الله شيئا. Selamatkanlah diri-diri kalian. Aku tidaklah mampu menyelamatkan kalian dari Allah Azza wa Jalla sedikitpun. Ya Abbasu ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وهي عباس بن عبد المطلب, aku tidaklah mampu menyelamatkan engkau dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وهي صفية بيبي رسول عليه الصلاة والسلام, aku tidaklah mampu menyelamatkan engkau dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun. ويا فاطمة بنت محمد سلني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم, mintalah kepadaku sebagian hartaku yang engkau inginkan. Aku tidak mampu menyelamatkan engkau sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak mampu untuk menyelamatkan kerabat-kerabat beliau dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ini menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak berhak untuk diibadahi, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah beliau. Lebih-lebih lagi, tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Abu Hurairah qila as-sahihu anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr Dausiyun min fudala'i sahabati wa huffadhihim wa ulama'ihim. Abu Hurairah dikatakan pendapat yang benar adalah bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Dausi dari kalangan para sahabat yang utama dan dari kalangan para penghafal di antara para sahabat dan para ulama mereka. Rawa aktsara min 5000 hadithin. Beliau meriwayatkan lebih dari 5000 hadis. Tuwaffiya sanata 87 aw 59 lil hijrati. Beliau wafat pada tahun 57 atau 8 atau 9 Hijriah. Wa fihi ay fi sahih al-Bukhari, dari dalamnya yaitu di dalam sahih al-Bukhari, qama ay sa'ada 'ala as-Safa. Qama bangkit, jadi maksud menaiki bukit Safa. Ashirataka 'ashiratur rajuli hum banu abihi al-adnauna aw qabilatuhu. Ashirah seseorang yaitu anak-anak ayahnya yang terdekat atau kabilahnya. Al-aqrabina ay al-aqraba fal-aqraba minhum. Yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya di antara mereka. Ya ma'syara, al-ma'syaru al-jama'atu. Al-ma'syar yaitu jama'ah. Au kalimatan atau kalimat binasbi kalimatin atfun ala ma qablahu, dengan menasab kalimat ataf kepada yang sebelumnya. Au qala kalimatan nahwaha ay, yaitu atau beliau mengucapkan kalimat yang semisal dengannya. Syakkun minar rawi, ini adalah keraguan dari perawi hadis. Ishtaru anfusakum ay khallisuha minal azabi bitauhidillahi wa ta'atihi wa la ta'tamidu ala syarafin nasabi, yaitu selamatkanlah diri-diri kalian dari siksa Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mentaatinya. Dan janganlah kalian bersandar pada kemuliaan nasab. La ughni ankum minallahi, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. La adfa'u ankum adzab Allah, aku tidak bisa menolak siksa Allah dari kalian. Raf'un lima qad yatawahhamu, raf'un lima qad yatawahhamu annahu yughni anhum min Allah syai'an bi syafa'atihi. Ini mengangkat perkara yang terkadang disangka bahwasanya beliau bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat beliau. Abbas wa Safiyyah wa Fatimah birraf'i 'ala al-bina'i. Dirafa' mabni wa yajuzu an-nasbu bin nida'i, dan boleh dinasab sebagai munada. Wallahu ta'ala a'lam. Yang benar hanya bisa di rafa' saja, marfu', sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu. Ya Abbasu, ya Safiyatu, ya Fatimatu. Wabna wa ammata wa binta bin nasbi la ghaira. Badalan minal munada au atfa bayanin. Ibna ammata dan binta dinasab. Tidak ada pilihan lain sebagai badal dari munada atau ataf bayan. Karena munada fi mahali nasbin. Munada fi mahali nasbin. Maka atafnya kepada mahal. Salini min mali. Mintalah kepadaku sebagian hartaku, li'anna hadha huwa alladhi yaqdiru alaihi. Karena sesungguhnya inilah yang beliau alaihi salatu wassalam mampu untuk memenuhinya. Wa ma kana min amrillahi fala qudrata lahu alaihi. Dan yang termasuk di antara urusan Allah azza wa jalla, maka beliau tidak mampu memenuhinya. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadis ini, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina amarahu Allah fi kitabihi al-karim an yunzira qarabatahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau di dalam kitabnya yang mulia untuk memberikan peringatan kepada kerabat beliau. Annahu qama mumtathilan amra rabbih. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bangkit melaksanakan perintah Rabb-nya. Fanada Quraisyan bibutuniha. Maka beliau pun menyeru Quraisy, Quraisy di tengah-tengah mereka. Bibutuniha ay bijaufiha. Wanada ammahu ammatahu wa bintahu. Dan beliau pun menyeru paman beliau, bibi beliau dan putri beliau. Fa'anzarahum nidharatan khasatan. Lalu beliau memberikan peringatan kepada mereka secara khusus. Wa amarahum an yukhallisu anfusahum min azabillahi bitauhidihi wa ta'atihi. Dan beliau memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari siksa Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mentaati Allah Azza wa Jalla. وَبَلَّغَهُمْ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا إِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada mereka bahwasanya beliau tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala apabila mereka tidak beriman. Famujarradu qurbihim minhu ghairu nafi'in lahum biduni imanin. Maka semata-mata kedekatan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak bermanfaat tanpa adanya keimanan. munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi annahu la yajuzu an yutlaba minar rasuli wala min ghairihi min babi aula illa ma yaqdiru alaihi min umurid dunya. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat faedah bahwasanya tidak boleh diminta dari Rasul alaihi salatu wassalam dan terlebih-lebih lagi dari selain beliau kecuali perkara yang beliau mampu memenuhinya dari perkara-perkara dunia. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuzu an yutlaba illa minallahi. Adapun perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah semata, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah Azza wa Jalla semata. Fafihi ar-raddu ala 'ibadil quburi alladhina yastaghithuna bil amwati litafrijil kurabati wa qada'il hajati. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada para penyembah kubur yang beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati dalam rangka melapangkan kesulitan-kesulitan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, ar-raddu ala ubbadil anbiya'i was-salihina alladhina yata'allaquna bil makhluqina fi qada'i hawa'ijihim allati la yaqdiru 'alayha illa Allah. Bantahan kepada orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh yang bergantung kepada para makhluk dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah semata. Al-thaniyatu, faedah yang kedua, annahu la yajuzu an yutlaba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Bahwasanya tidak boleh diminta dari seorang hamba kecuali perkara yang ia mampu memenuhinya. Asalisatu, yang ketiga, musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatih. Bersegeranya Nabi alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan perintah Rabbnya dan menyampaikan risalahnya. Rabi'atu, yang keempat, annahu la yunajji min azabillahi illa al-imanu wal-amalu salihu lali'timadu ala mujarradil intisabi lil-ashkhasi. Faedah yang keempat, bahwasanya tidaklah bisa menyelamatkan dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala melainkan keimanan dan amalan saleh, bukan bersandar pada semata-mata penisbahan kepada orang-orang tertentu. Al-khamisatu, yang kelima, anna awlan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwasanya orang-orang yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mentaati beliau dan mengikuti beliau, baik dari kalangan kerabat beliau maupun dari selain mereka. As-sadisatu yang keenam, anna mujarradal qarabati minar rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Bahwasanya semata-mata kekerabatan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam tidak bermanfaat tanpa keimanan, amalan saleh dan akidah yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.